Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wala akibatu lil muttaqin wala udwani illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'an. Jamaah sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Insyaallah pada kesempatan petang hari ini kita teruskan, ya, pembahasan kita tentang tauhid. Kita meneruskan di bab yang kemarin, yaitu bab ke-31, tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemarin kita bahas bahwasanya amalan hati itu ada tiga yang paling pokok. Yang pertama adalah al-mahabbah, kecintaan, ya. Yang kedua adalah al-khauf, perasaan takut. Kemudian yang ketiga adalah ar-raja, yaitu harapan. Ya. Nah, al-mahabbah ini adalah amalan hati yang paling besar, ya, yang paling kita butuhkan. Karena dengan cinta kepada Allah, kecintaan inilah kemudian akan memotivasi kita untuk melakukan berbagai amal kebaikan. Ya. Karena cinta kita kepada Allah, ya, kita jadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, ya. Kita juga berusaha menjadi hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapapun yang dia cinta maka dia ingin selalu ada di dekatnya. Ya, seperti orang-orang yang mereka sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menginginkan bagaimana kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam masalah kecintaan ini, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak ingin diduakan, ya. Allah adalah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ingin diduakan pula oleh hamba-hambanya. Ya. Terkhusus adalah pembahasan kita tentang masalah kecintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah juga tidak ingin hamba-hambanya membagi hal tersebut. Ya. Ada sebuah hikmah yang cukup besar kita lihat di dalam perjalanan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Misalkan di awal-awal dakwah, beliau adalah orang yang sangat merasakan peran seorang istri di dalam perjuangan Islam. Bagaimana peran Khadijah di dalam membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga, ya, betapa besar, ya, merasakan jasa paman beliau Abu Thalib, ya, walaupun beliau sendiri tidak berislam, tapi jasa besarnya itu betul-betul dirasakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita bisa lihat di sini bagaimana kecintaan Allah kepada Rasul. Ya. Rasul sendiri sudah mengatakan bahwasanya saya dijadikan Allah sebagai khalil sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Ya, jadi Allah telah menjadikan Rasulullah sebagai kekasih Allah sebagaimana Allah juga menjadikan Ibrahim sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam hatinya terikat dengan istri beliau Khadijah, kecintaan sangat besar kepada Khadijah. Kemudian juga beliau sangat merasa besar sekali ingin membalas jasa baik Abu Thalib yang merawat beliau sejak usia 8 tahun, ya, sampai usia 50 tahun, sekitar 50 tahun. Ya. Sehingga hati Rasul sallallahu alaihi wasallam terbagi untuk istri beliau, terbagi juga untuk paman beliau. Apa yang kita lihat di hari-hari itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil Khadijah dari hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disitulah kemudian Allah mengambil Abu Thalib dari hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak ingin diduakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka disitulah kemudian Allah mengatakan di dalam ayat ini, ya, wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya. Ada sebagian manusia yang mereka menjadikan selain Allah tandingan kecintaan, ya, dalam masalah ini ayat ini berhubungan dengan masalah kecintaan, ya. Ada sebagian manusia yang menjadikan selain Allah tandingan untuk Allah dalam masalah kecintaan, ya, dengan cara apa? Mencintainya sebagaimana mencintai Allah, menyamakan kecintaannya kepada kecintaan kepada Allah. Nah, kemudian Allah perjegas walladzina amanu, adapun orang beriman, orang yang paling beriman adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau adalah pemimpin orang-orang yang beriman, yaitu asyaddu hubban lillah, beliau sangat-sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di antara bentuk penjagaan gitu. Jadi segala sesuatu yang kemudian menarik hati Rasul itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, harta apapun ya, bayangkan beliau itu sangat suka dengan putra-putra beliau yang laki-laki. Ya, itu pun semuanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat mereka masih anak-anak, masih kecil sekali. Ya. Ini suatu faedah yang bisa kita ambil bagaimana kecintaan Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul ya pada saat beliau ditawari oleh malaikat yang datang dan beliau menyampaikan di dalam mimbar bahwasanya ada seorang hamba yang ditawari dua pilihan. Dia ditawari untuk menikmati hasil perjuangan di dunia dari dakwahnya atau dia bertemu dengan kekasihnya. Ya, maka seorang hamba tersebut ternyata memilih untuk bertemu dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecintaan inilah kemudian mendorong ya, kemudian memotivasi seorang itu untuk selalu dekat dan merindukan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang cinta bertemu dengan Allah, maka juga Allah cinta kepada pertemuan tersebut. Kalau kita cinta bertemu dengan Allah, Allah akan cinta pada saat bertemu dengan kita. Nah, maka ini sungguh berat ini. Ya, ini sebuah amalan yang cukup berat. Bagaimana orang itu seandainya dia jujur cinta kepada Allah, tentu dia akan selalu merindukan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada saat ada ketakutan, ada keengganan, kemudian ada ketidaksiapan di dalam hati kita untuk bertemu dengan Allah, inilah menunjukkan kadar kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam ayat ini dapat kita fahami Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan hamba-Nya itu membagi cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin dinomorsatukan di dalam masalah kecintaan dan ini adalah sesuatu yang logis. Ya. Kecintaan itu biasanya lahir karena kebaikan. Ya. Jadi sebutkan manusia itu adalah abdul khair, manusia itu adalah hamba kebaikan. Semakin banyak kebaikan yang diberikan seseorang kepada orang tersebut, maka dia akan menjadi hamba-Nya, dia akan cinta. Ya. Begitu juga kecintaan kita kepada orang tua adalah karena kebaikan, karena jasa yang begitu besar orang tua kepada kita. Nah, maka tentu kita juga lihat bagaimana jasa Allah Subhanahu wa taala, bagaimana karunia Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tentu ini menjadi hal yang harusnya menumbuhkan kecintaan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara bentuk ya seseorang itu dikatakan cinta kepada Allah, Allah ibaratkan di dalam ayat yang setelahnya ya. Di dalam ayat ini disebutkan di dalam surat At-Taubah ya, ayat yang ke-24 Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa aswajukum wa asyiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu taradawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi." Kalau orang itu menjadikan bapak-bapak mereka, ya, anak-anak mereka, saudara mereka, istri pasangan mereka, keluarga mereka, harta mereka, jual beli bisnis mereka, ataupun rumah, ya, tempat tinggal mereka, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, ya, dari Allah dan Rasulnya, dari jihad fisabilillah, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Maka tunggu keputusan Allah dengan hal tersebut. Nah, ini adalah ayat yang dikatakan dengan ayat ancaman. Ya, ayat ancaman. Pada saat Allah mewanti-wanti kita untuk selalu mencintai Allah di atas segala-galanya, maka kalau ada segala sesuatu yang itu mengalahkan ya, kecintaan seseorang kepada Allah, maka Allah ancam dengan tunggulah di mana Allah akan menurunkan keputusan terhadap hal tersebut. Maka ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala kita mencintai mereka adalah dalam rangka harusnya ya untuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dipraktikkan betul oleh para sahabat. Ya, dipraktikkan betul pada saat mereka juga sebagian sahabat kadang harus berperang dengan bapak mereka sendiri. Kadang seorang anak berperang dengan bapaknya sendiri, kadang seorang itu berperang dengan sahabatnya sendiri, kerabatnya, saudaranya, ya. Kemudian misalkan Abu Bakar berperang dengan putranya Abdurrahman, Abdurrahman juga berperang dengan bapaknya. Kemudian Umar bin Khattab berperang dengan saudaranya, ya. Begitu banyak. Seperti Abdullah juga dia ingin sekali membunuh bapaknya, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Dan ini dipraktikkan oleh para sahabat, ya. Jadi kecintaan mereka kepada orang tua, kepada saudara itu tidak bisa mengalahkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harta mereka juga, ya, pada saat ada panggilan jihad fi sabilillah, pada saat Islam itu membutuhkan itu, maka mereka lebih kedepankan kecintaan mereka kepada perjuangan dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan yang dilakukan para sahabat inilah Allah ridho, ya. Allah ridho dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang generasi awal dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan maka hendaknya orang-orang yang beriman, yang mentauhidkan Allah di dalam masalah ibadah, di dalam masalah kehidupannya, hendaknya mendahulukan Allah di atas segala-galanya, ya. Walaupun orang tua, walaupun anak, walaupun kerabat, itu tetap tidak boleh mengalahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Ya. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai menjadikan aku, yaitu Allah, lebih dicintai daripada, ya, orang tua ataupun anak ataupun seluruh manusia. Ya, jadi ini menjadi syarat sempurnanya iman, ya. Jadi kita juga bisa mengukur kadar keimanan kita juga, ya, seberapa besar iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya iman ini akan menjadi sebuah parameter, ya. Setinggi iman seseorang, maka ya akan semakin tinggi juga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan Abu Bakar As-Siddiq yang dia mensedekahkan seluruh hartanya itu tidak dikatakan berlebihan, ya. Begitu juga Umar bin Khattab, beliau yang mensedekahkan setengah hartanya itu juga tidak dikatakan berlebihan. Kenapa? Karena itu adalah sepadan dengan iman mereka, ya. Sepadan dengan iman mereka, ya. Begitu juga apa yang mungkin kita lakukan, apa yang kita keluarkan untuk agama ini, kita jujur semua itu adalah sepadan dengan iman kita. Itu sepadan dengan iman kita, ya. Maka seandainya seseorang itu bisa mewujudkan kecintaan kepada Allah di atas segala-galanya, maka dia juga siap, ya, memberikan segala sesuatu tersebut, ya, karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adakah cara yang bisa kita lakukan untuk menghadirkan kecintaan Allah kepada kita? Ya. Maka ini sering juga disebutkan oleh seseorang, ya, ataupun, ya, kita sebagai manusia, sesungguhnya kecintaan itu tidak membutuhkan banyak perkataan. Walaupun namanya cinta itu pasti akan sering menyebut, tetapi banyaknya ucapan, ungkapan itu tidak akan, ya, menjadi tolak ukur seberapa besar kecintaan orang itu kepada yang dia cintai, ya. Yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh orang yang kita cintai kalau dia manusia, ya. Kalau kita ingin menginginkan kecintaan kepada Allah, maka lakukan hal-hal yang itu dicintai oleh Allah, maka otomatis Allah akan cinta kepada kita, ya. Sebagian ulama menyebutkan di antara, ya, kalau kita baca Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan Allah cinta kepada hamba itu, ya. Seperti misalkan innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang senantiasa bertaubat, ya. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang selalu bertaubat, dan Allah cinta kepada orang-orang yang membersihkan diri. Ini sebuah amalan yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bersyukur kepada Allah, dan kita harus memahami tentang ini. Segala perbuatan dosa, maksiat yang kita lakukan itu kita tidak mudah untuk melupakan itu. Ya. Mungkin sejak kita kecil, ya, kita melakukan maksiat ini, maksiat ini. Mungkin kalau di kampung saya dulu itu biasa itu. Ya. Misalkan nyuri jambunya tetangga itu biasa itu. Ya. Kemudian juga mangga, kan gitu, di kampung seperti itu. Dan saya lihat kemarin saya pulang kampung ternyata masih juga seperti itu. Dan saya juga dulu melakukan itu. Dan ini teringat, dan ya walaupun sudah berapa tahun itu tetap kita teringat. Ada satu hikmah yang harus kita petik di situ, harus kita pahami betul. Di mana manusia itu begitu susah untuk melupakan maksiat yang dia lakukan, itu adalah karena sebab Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita ingat dosa kita, dosa kita, dosa kita. Disitulah kita dituntut untuk bertobat. Ya. Jadi justru dengan kita ingat perbuatan dosa tersebut, kita semakin memperbanyak tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingatkan dosa ini tidak akan kita lupakan sampai nanti kita di akhirat. Ya. Pada saat manusia berbondong-bondong datang kepada Adam alaihissalam minta syafaat, datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, datang kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi kemudian ayat Nabi Isa alaihissalam. Semua manusia datang kepada mereka untuk mengatakan, ya, kepada Adam mengatakan, wahai Adam, engkau adalah manusia pertama, engkau adalah kakek moyang kami, engkau seorang nabi, nabi yang pertama, mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mintakan syafaat kepada Allah. Apa jawaban Adam alaihissalam? Adam mengatakan, nafsi nafsi, sekarang urusannya sendiri-sendiri. Saya malu minta syafaat kepada Allah karena dulu saya melanggar, ya. Beliau memetik buah yang ada di surga dan itu dilarang oleh Allah. Bayangkan, Adam alaihissalam sudah diampuni dosanya oleh Allah. Di hari mahsyar ini pun Adam ingat itu dosanya. Ya. Begitu juga misalkan Nabi Musa alaihissalam, pada saat manusia datang, Musa juga mengatakan, nafsi nafsi, sekarang urusan sendiri. Tidak berani saya meminta syafaat kepada Allah. Saya dulu pernah memukul orang, ya, dari Bani Kipti, baninya Fir'aun, sehingga dia mati. Dan dengan dosa ini saya tidak berani meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu satu dosa itu. Jadi satu dosa yang dilakukan oleh nabi, kemudian mereka saking malunya kepada Allah tidak berani minta syafaat. Bagaimana dengan dosa kita? Dosa kita luar biasa, ya, begitu banyaknya. Ya. Maka kita lihat dari sisi positifnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dengan tobat-tobat yang kita lakukan, Rasulullah bertobat sehari 70 kali, 100 kali. Ya, kenapa? Karena cinta, ya, dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga, ya, banyaknya dosa yang kita lakukan kemudian juga butuhnya kita akan ampunan Allah Subhanahu wa taala, harusnya mendorong kita untuk tidak pernah bosan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingat, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat, senantiasa bertobat, dan orang-orang yang membersihkan dirinya. Ya. Kemudian banyak sekali juga contoh amalan saja, misalkan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ya. Jadi segala bentuk amalan yang paling dicintai oleh Allah, itu juga menjadi salah satu sebab, ya, di antara sebab-sebab mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Ya, misalkan adalah salatul jamaah, salat jamaah. Salat jamaah ini sebuah amalan yang sangat besar, ya, amalan yang nanti akan pertama dihisab itu tentang salat kita, ya, sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memotivasi mengabarkan pahala orang-orang yang salat jamaah. Kemudian juga Rasul mewanti-wanti tentang orang-orang yang tidak mau salat jamaah, ya, diancam, dibakar rumahnya. Ya. Ini menunjukkan amalan yang paling besar, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka kalau seorang hamba itu melakukan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah, apalagi amalan yang paling afdol, tentu itu adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang tersebut. Dan kita harus menjadi orang yang mampu membuktikan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ini menjadi terus berusaha, ya, kita harus berusaha bahwasanya Allah cinta kepada orang yang bertaubat. Kita juga harus bisa buktikan itu bahwasanya Allah bisa cinta kepada kita, ya, dengan tobat-tobat kita. Kemudian juga dengan amalan-amalan yang paling afdal kita lakukan, kita juga harus bisa buktikan bahwasanya Allah cinta kepada kita, ya. Karena janji Allah bukan omong kosong, janji Allah itu nyata, itu benar itu. Jadi siapapun yang melakukan dengan benar, maka otomatis janji Allah Subhanahu wa taala akan didapatkan oleh orang tersebut. Nah, orang-orang yang mampu membuktikan janji-janji Allah, dia adalah orang-orang yang beruntung. Ya, dia adalah orang-orang yang beruntung dan mereka orang-orang yang akan istiqomah dalam kehidupan. Ya. Karena dia merasakan betul, dia menemukan Allah di dalam setiap amalnya, ya. Dia bersedekah, dia temukan Allah di sedekahnya. Allah memberikan sesuatu yang lebih. Ya, pada saat dia berdoa, dia menemukan Allah di dalam doa-doanya. Allah kabulkan doa-doanya. Ya. Pada saat dia menghadapi masalah-masalah, dia temukan Allah di dalam masalahnya. Allah memberikan solusi-solusi terhadap masalahnya. Nah, maka disinilah kedekatan, ya, kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan senantiasa bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segala sesuatu amalan yang afdol, yang utama, itu adalah amalan-amalan yang paling mudah mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian juga ada perbuatan yang misalkan hadis disebutkan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jadi Allah itu maha indah, ya, Allah itu maha indah dan Allah juga menyukai keindahan. Ya. Jadi segala sesuatu yang indah itu kita disunahkan untuk mencintai, ya. Ya. Jadi segala sesuatu yang indah yang baik itu kita dianjurkan untuk mencintai karena itu dicintai juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pada saat Allah cinta, maka juga kita dianjurkan untuk mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang seterusnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim pula, ya, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ya, tiga kelompok orang ataupun tiga keadaan yang barang siapa yang memilikinya maka dia mendapatkan manisnya rasa iman. Ya. Jadi manisnya rasa iman. Namanya rasa manis itu rasa yang paling disukai oleh orang. Ya. Jadi yang penting jangan berlebihan, ya, jangan berlebihan. Jadi bahasa manis, bahasa ini adalah bahasa yang baik. Jadi rasa yang paling baik adalah rasa manis, ya. Dan begitu juga makanan, minuman yang manis itu dicintai oleh Rasulullah SAW. Yang penting tidak berlebihan. Nah, iman itu rasanya manis. Ya. Kapan orang itu bisa merasakan manisnya iman? Yang pertama adalah ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau orang itu sudah bisa menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari segala-galanya. Ini yang pertama. Itu orang cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan kepada selain keduanya. Yang kedua adalah wa ayyuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua. Kemudian wa ayyakrahu ayyauda fil kufri ba'da ad anqahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqadahu finnar. Yang ketiga adalah dia benci seandainya dia dikembalikan ke kufuran setelah diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia benci kalau dikembalikan kepada kekufuran, kesesatan, ya, kejahilan, ya, setelah Allah berikan hidayah kepada kita. Setelah Allah berikan petunjuk, berikan iman kepada kita. Nah, maka Rasul bersabda, orang yang memiliki tiga ini maka dia bisa merasakan manisnya iman. Jadi, manisnya iman misalkan gini. Orang kalau sudah prioritasnya adalah Allah dan Rasulnya, di dalam setiap tingkah lakunya, tindak tanduknya, perbuatannya pasti baik. Saya jamin itu. Jadi kalau orang itu sudah orientasinya ini untuk Allah, itu semuanya pasti baik itu. Maka namanya orang itu kalau sudah baik, seluruh perbuatannya, motivasinya adalah lillahi ta'ala, maka orang-orang di sekelilingnya juga akan baik kepada orang tersebut. Ya, sehingga para salafus saleh dulu kalau mereka menasihati, aslih bainaka wa bainallah yuslihakallahu bainaka wa bainannas, ya, perbaiki hubungan kalian dengan Allah maka Allah akan memperbaiki hubungan kalian dengan manusia. Orang yang memiliki hubungan bagus dengan Allah maka harusnya memiliki hubungan bagus dengan manusia. Ini sudah sebab musabab, hubungan yang keterkaitan, tidak bisa dilepaskan di situ. Ya. Namanya kalau orang itu sudah diterima oleh masyarakat, diterima oleh teman-temannya, semua orang ada yang di sekelilingnya merasa senang, kita bisa bayangkan bagaimana nikmatnya orang tersebut. Ya. Ini contoh manisnya iman. Jadi manisnya iman adalah kalau orang itu sudah orientasinya adalah lillahi ta'ala, dia melakukan berbagai kebaikan di dalam kehidupannya semata-mata karena Allah. Maka otomatis dijamin orang itu akan nikmat. Ya, orang itu akan merasakan bagaimana manisnya kehidupan. Ya. Secara jujur, kadang kesedihan, kemudian kejengkelan yang ada di dalam hati kita, penyesalan yang ada di dalam hati kita, itu kan semata-mata karena syahwat. Ya, itu semata-mata kan karena memang kelemahan yang ada pada diri kita. Kemudian yang kedua, karena ketidakikhlasan kita di dalam kita melakukan perbuatan tersebut. Ya, sehingga kadang menimbulkan kekecewaan, ya, kadang menimbulkan penyesalan. Kenapa? Karena tidak murni ikhlas lillahi ta'ala. Kenapa orang menyesal? Ada orang mengatakan, saya menyesal deh bantu dia, ya, dia tidak bisa berterima kasih. Kenapa orang berbuat baik harus mengharapkan terima kasih? Ya, pada saat Allah Subhanahu wa Taala berfirman, mereka adalah orang-orang yang kalau beramal mereka orang-orang yang tidak mengharapkan jaza'a wala syukura. Ya, mereka tidak mengharapkan balasan dan juga tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Biasanya orang yang menyesal seperti itu karena dia tidak ikhlas lillahi ta'ala. Begitu juga kadang orang kecewa, ya karena dia di dalam beramal dia berharapnya kepada manusia sehingga dia menimbulkan kekecewaan. Semakin besar harapan kita kepada manusia, semakin besar peluang kita kecewa. Nah, ini yang kita harus harus sadari betul, ya. Tetapi seandainya seseorang itu hanya berharap kepada Allah, Allah tidak akan pernah mengecewakan orang-orang yang berharap. Yang penting dia benar jujur di dalam pengharapan tersebut. Nah, kadang permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam diri kita, kita harus akui secara jujur itu ada karena ya kita sendiri, ya, karena ulah kita sendiri. Kerumitan-kerumitan yang ada di dalam kehidupan itu semata-mata karena memang kita yang membuat kerumitan tersebut. Ya. Coba kalau kita bisa belajar bagaimana seluruhnya ini adalah lillahi ta'ala. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita sumbangkan, apapun yang kita keluarkan, kita coba inayatkan lillahi ta'ala. Saya kira hidup ini juga tidak akan banyak rumit, ya. Tidak akan banyak mengalami kerumitan-kerumitan dalam hidup. Nah, ini contoh saja misalkan, kalau seseorang itu sudah menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai, lebih menjadi prioritas, maka orang itu akan merasakan manisnya iman. Ya. Orang itu akan merasakan buah dari keikhlasan di dalam beramal. Ya. Orang itu akan merasakan buah dari harapannya kepada Allah dan tanpa mengharap kepada manusia di situ. Nah, maka ini contoh, ya, contoh bagaimana iman itu memiliki rasa manis. Kemudian juga setiap amalan yang dilakukan dengan ikhlas itu juga akan melahirkan kepuasan. Ya. Begitu juga orang yang semata-mata hanya mengharapkan ridho dan bertawakal kepada Allah, maka juga Allah betul-betul akan cukupi apa yang menjadi harapan dan kebutuhan orang tersebut. Nah. Kemudian yang seterusnya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis lain diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam buku yang disebutkan oleh Ibnu Jarir Imam At-Tabari, beliau mengatakan man ahabba fillah, ya, wa abghadu fillah, wa wala fillah, wa ada fillah, ya, barang siapa yang mencintai sesuatu karena Allah, ya, dan membenci sesuatu juga karena Allah, dia berloyalitas juga karena Allah ataupun dia memusuhi karena Allah. Ya. Ini kita juga harus jadi bisa melihat di dalam interaksi keseharian kita. Namanya kita hidup bersama saudara kita sebagai manusia, sebagai masyarakat. Keseharian kita itu kita bisa lihat motivasi-motivasi yang ada di dalam hati kita pada saat kita berinteraksi dengan orang lain. Ada orang yang berinteraksinya karena ya karena pekerjaan, ya di atasan saya. Berarti itu adalah karena pekerjaan. Ya. Kalau masalah pekerjaan sudah selesai, ya sudah, nggak ada hubungan lagi. Gitu. Ada orang yang berinteraksi karena dia melihat oh prospek ini. Nah kalau prospeknya sudah didapat, ya sudah selesai kan gitu. Ada orang yang suka benci karena masalah-masalah seperti itu, maka dia tidak akan pernah merasakan manisnya iman. Ya. Ya karena apa? Karena itu tidak akan memberikan buah, ya, tidak akan memberikan rasa yang baik, tidak akan menghasilkan hasil yang baik, ya. Misalkan orang yang membangun hubungan karena semata-mata karena bisnis misalkan. Ya. Kalau sudah seperti ini mereka membangun hubungan, maka yang terjadi adalah bagaimana mereka berlomba-lomba untuk mencari keuntungan dari saudara-saudaranya. Ya. Maka terjadilah kerakusan-kerakusan di dalam kehidupan. Terjadinya pelanggaran-pelanggaran karena memiliki motivasi sebab yang itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini juga kan menjadi sebuah masalah-masalah dalam kehidupan. Di dunia saja jadi masalah. Pada satu hubungan yang dibangun karena bisnis misalkan, ada masalah sedikit bubar. Ya. Sudah tidak mau ketemu lagi kan gitu. Kenapa? Ah, enggak enak gitu. Begitu juga seandainya hubungan itu dibangun karena kerja, dibangun karena apapun ya yang sifatnya duniawi, itu pasti tidak akan langgeng. Bahkan Allah sebutkan di dalam ayat al-akhilau yauma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Ya, pada hari kiamat itu orang-orang al-akhila al-khalil, teman-teman dekat kita, itu cuma jadi musuh kita saja di akhirat, kecuali orang-orang yang bertakwa saja. Ya, jadi ini juga lebih baik hemat kawan daripada banyak kawan tapi kawan yang tidak baik kan gitu ya. Karena itu nambah musuh saja di akhirat itu nanti. Misalkan kita terjadi perselisihan di dalam keseharian, misalkan dalam masalah dunia, masalah usaha, masalah apapun ya, pekerjaan, itu harus diselesaikan juga nanti di akhirat. Ya. Pada saat kita melakukan kedzaliman, kita juga akan dituntut. Pada saat kita dizalimi juga keadilan akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang terjadi adalah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. Kan gitu. Orang lari dari ibu, lari dari anaknya, anak lari dari ibunya. Ya, suami lari dari istrinya, ya seorang lari dari saudaranya. Kenapa? Karena akan dituntut keadilan di situ. Tapi berbeda seandainya hubungan itu dibangun di atas ketakwaan, ya, maka mereka orang-orang yang bertakwa, mereka bisa saling memberikan syafaat ya kepada saudara-saudaranya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan langgeng. Ya. Dan ini menjadi sebuah kenikmatan luar biasa. Saya selalu bayangkan betapa nikmatnya persaudaraan karena iman. Ya. Saya bayangkan misalkan seandainya saya masuk surga, ya, ternyata di surga itu orang-orang yang saya tidak kenal, saya kira juga saya kurang bahagia itu. Ya. Misalkan contoh juga misalkan Bapak Ibu atau jamaah, bahwa misalkan tinggal di hotel yang sangat mewah, tapi di situ tinggalnya sendirian. Ya. Kira-kira senang tidak? Tidak akan senang itu. Kita akan sangat senang seandainya kita di surga ya ketemunya adalah ya kita-kita ini. Ya. Jadi nostalgia lagi. Dulu di Masjid Al-Hidayah kan gitu ya. Yang ketemu adalah teman-teman kita seharian ini. Jadi memori kita akan terbang kembali dulu saat di dunia seperti itu. Ya. Banyak kenangan yang ada. Tapi bayangkan seandainya kita bertemu dengan orang-orang yang kita tidak kenal. Ya, saya kira ini juga kenikmatan yang kurang. Ya. Makalah di dalam surat Az-Zumar disebutkan wasiqal ladzina taqu ila rabbihim ilal jannati zumara. Jadi orang-orang bertakwa mereka dikumpulkan dalam satu rombongan-rombongan. Mereka masuk ke dalam surga secara bersama-sama di situ. Nah, ini orang-orang yang mereka mencintai karena Allah, dia benci juga karena Allah, itu akan langgeng ya sampai dalam kehidupan di akhirat. Mereka akan saling memberikan manfaat satu sama lain ya. Bahkan disebutkan di dalam riwayat ya di surga mereka orang saling bersilaturahmi, saling datang berkunjung satu sama lainnya ya pada saat mereka juga bersama-sama dulu di dunia di situ. Nah, ini nikmat ya disebutkan. Jadi orang yang bisa merasakan manisnya iman itu ya, orang semata-mata dia senang juga karena Allah lillahi taala ya, karena dia seandainya dia benci, kebencian itu bukan karena dia merasa dirugikan ya. Kebencian itu bukan karena dia dizalimi, bukan, tapi kebencian ini karena Allah memang benci kepada orang tersebut, sehingga kita juga dituntut untuk membenci orang tersebut. Nah, dalam kehidupan kita juga tentu kita akan bisa merasakan ya, orang-orang yang ikhlas di dalam mereka berbuat, kita juga bisa merasakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang yang tulus dalam kehidupan itu juga memiliki kebaikan yang besar. Semua orang akan suka kepada orang-orang yang tulus, orang-orang yang ikhlas di dalam mereka beramal. Ya, jadi ini adalah kabar. Ya, kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang itu sudah bisa mencintai karena Allah, seandainya dia benci juga karena Allah, dia mau berloyalitas juga karena Allah, dia mau bermusuhan juga, kita bermusuhan memang karena Allah. Ya, bukan karena dendam, bukan karena apa, tetapi ini adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang-orang yang seperti ini disebutkan oleh Rasulullah, fa innama tunalu walayatullah bidzalik. Dan kenikmatan ya, kenikmatan cinta Allah itu didapatkan dengan itu. Ya, jadi cinta Allah kita bisa mendapatkan dengan itu. Barisat kita bisa mencintai saudara kita karena Allah, membencinta juga karena Allah, berloyalitas ataupun kita memusuhi juga karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bisa melakukan ini, Allah cinta kepada kita. Ya, kenapa? Karena Allah didahulukan di dalam setiap interaksi mereka. Ya, bayangkan, jadi Allah ini dibawa kemana-mana itu ya. Dia berteman juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kita saling berkunjung, kita saling ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingatkan juga karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu dibawa kemana-mana itu. Ya, itu menjadi sebab utama kenapa disitulah kemudian Allah cinta kepada kita. Ya. Ini dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan oleh beliau, "Walan yajid 'abdun ta'mal iman wa in katsarat salatahu wa siyamahu hatta yakunu dhalik." Nah ini. Jadi kita harus perhatikan. Seorang hamba tidak akan pernah merasakan buah manis iman itu ya walaupun banyak salatnya, banyak puasanya ini. Jadi walaupun banyak salatnya, banyak puasanya, orang itu tidak akan bisa merasakan manisnya iman kecuali dia melakukan itu. Ya, dia memperbaiki hubungan dengan sesama manusianya itu. Ya, dia membangun hubungan karena apa selama ini? Ya, kalau itu dibangun karena keimanan, maka sungguh itu akan membuahkan sebuah hasil yang akan membawa kemanisan, ya, kebaikan dalam kehidupan dunia. Nah, orang kalau sudah merasakan manisnya iman, dia akan menikmati. Tidak mungkin dia akan meninggalkan itu. Orang sudah merasakan ataupun mencapai sebuah cita-cita, tidak mungkin dia tinggalkan, dia buang, tidak mungkin. Dia akan nikmati hasil perjuangan tersebut. Begitu orang-orang yang dia berusaha untuk ya, menjadikan Allah ya sebagai motivasi utama di dalam setiap amal perbuatannya dan dia bisa merasakan manisnya iman tersebut, dia akan istiqomah. Dia akan terus-menerus dan berusaha untuk menikmati manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, waqad sarat amatu mu'akhati mu'akhati nas ala amri dunya. Dan ini Rasul kabarkan, sungguh ya banyak kebanyakan manusia itu persaudaraannya itu sesama manusia karena urusan dunia. Ya. Maka segala hubungan yang dibangun di atas urusan dunia saja itu tidak akan pernah menjadikan pelakunya tenang dalam hidup, tidak akan pernah tenang. Ya, jadi segala sesuatu yang dilandasi hanya urusan dunia saja, cuma dunia saja, orang itu tidak akan merasakan manisnya ibadah, manisnya kebaikan, buah dari kebaikan yang dia lakukan, tidak akan pernah merasakan itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wa dzalika la yajid ala ahli syai'an. Ya. Disebutkan di sini, namun hal itu tidak berguna sedikit pun bagi mereka. Bayangkan, jadi segala sesuatu hubungan yang dibangun hanya urusan dunia saja itu tidak akan mendapatkan manfaat sedikit pun. Ya, mendapatkan sedikit pun. Karena orientasi dunia, ya, dunia kan isinya syahwat saja. Keinginan, bagaimana keinginan itu tercapai. Ya. Dan banyak kadang orang itu ya untuk mencapai keinginan harus mengorbankan orang lain. Ya, harus mendzalimi orang lain, ya, harus merugikan orang lain. Nah, inilah yang siapapun manusia tidak ingin dirugikan. Ya, setiap manusia tidak ingin dirugikan. Maka di situ akan terjadilah keretakan-keretakan di dalam masyarakat. Ya. Di dalam ayat yang disebutkan di sini, salah satu ayat tentang wataqatta'at bihimul asbab, terputuslah ya dan putuslah segala hubungan antara mereka sama sekali. Itu apa? Disebutkan oleh Ibnu Abbas adalah yaitu kasih sayang. Dalam artian kasih sayang yang dibangun, hubungan yang dibangun di atas dunia, apa perkara-perkara dunia itu harus putus. Wataqatta'at bihimul asbab, itu menjadi terputus. Ya, tidak bersambung. Berbeda dengan hubungan-hubungan yang dibangun di atas iman, ketakwaan karena Allah Subhanahu wa taala, itu akan senantiasa langgeng ya sampai nanti dibawa dalam kehidupan di akhiratnya di sini. Lah inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini teorinya. Ya, dan untuk menumbuhkan ini tentu kita perlu perenungan-perenungan di dalam kehidupan ini, penyadaran kepada diri kita. Ya, kita tidak mungkin selalu diingatkan oleh orang lain. Yang kita harus lakukan adalah bagaimana terus dan terus melakukan penyadaran kepada diri kita agar jiwa yang kita miliki ini bisa kita arahkan kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menumbuhkan kecintaan kepada Allah? Kenapa sih kita harus cinta kepada Allah? Kenapa harus kita cinta kepada Rasulullah? Kenapa kita di dalam beramal harus semata-mata karena Allah? Ini harus kita renungkan. Pada saat kita menemukan itu, barulah kita akan mantap di dalam kita menjalankan. Nah, Inilah masalah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, cinta kita kepada Allah tidak boleh diduakan. Seandainya ada manusia yang mencintai selain Allah, layaknya mencintai kepada Allah, itulah yang terjadi kesyirikan di dalam kecintaan, yaitu syirkul mahabbah. Itu kesyirikan dalam kecintaan. Jadi kesyirikan itu bukan hanya orang itu tadi nyembah berhala, sesaja atau yang lain, tetapi juga amalan hati itu juga bisa membawa seseorang kepada kesyirikan. Sehingga betul-betul ya kita menyeluruh di dalam kita berislam, ya kita menyeluruh bagaimana kita wujudkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita lakukan, semata-mata ini hanya karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja ya, pembahasan kita pada kesempatan petang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.